Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Dalam pembahasan yang sebelumnya dari materi kita, membaca kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rabi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, disebutkan beberapa asar dari para salafun salih yang menjelaskan bahwasanya tulabul ilmi kathirah atau kathirun, para tulabul ilmi jumlahnya demikian banyak. Namun yang berhasil dari mereka sehingga menjadi sosok yang alim ini sangat sedikit. Bila mana mereka para salafun salih seperti halnya Imam Syu'bah rahimahullah, nanti akan kita sebutkan beberapa asar di antaranya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, juga menyebutkan hal yang semakna dengan Al-Imam Syu'bah. Demikian pula Syu'aib Ibn Harb Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala. Mereka seluruhnya menyebutkan bahwasanya para tulabul ilmi kathirun, para penimba ilmu jumlahnya demikian banyak. Namun yang berhasil dari mereka menjadi seorang yang alim itu sangat sedikit dari jumlah yang banyak tersebut. Ini menunjukkan demikian langkanya sosok yang alim. Semakin besar fadilah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada diri seorang, tentulah menunjukkan besarnya pengorbanan dan rintangan-rintangan yang akan didapatkan oleh seseorang untuk kemudian menjadi seperti orang yang dimaksud. Inna 'idhamal bala ma'a 'idhamil jazaa'. Sesungguhnya besarnya satu bala itu seukuran dengan besarnya balasan yang didapatkan oleh seorang hamba dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang yang alim adalah seorang yang mulia, bahkan Allah ikut sertakan persaksian seorang yang alim dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas satu kalimat yang mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat dan ulul ilm yang memiliki ilmu juga ikut mempersaksikannya. Sehingga dimasukkannya seorang yang memiliki ilmu dalam persaksian yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita sebutkan, menunjukkan fadilah kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu menjadi seorang yang alim butuh pengorbanan. Menjadi seorang yang alim butuh perjuangan dan kesabaran untuk kemudian meniti jenjang-jenjang tersebut. Sebagaimana kesabaran mereka para ulama di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah keadaan seorang muslim merasa tertantang untuk menjadi seorang yang alim. Ini minimalnya alim mengerti tentang perkara-perkara yang wajib, mengerti tentang perkara-perkara yang haram, mengerti tentang prinsip-prinsip agamanya, mengerti tentang hadis dan Al-Quran sebagai satu kunci dari kunci-kunci dirinya terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah dan cobaan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayo diam. Umar, Yasin. Siapa lagi itu? Royan. Hah? Hozan. Kenapa? Kentut ya? Hah? Hah? Bau? Masya Allah. Siapa ini? Hah? Masa enggak ada yang ngaku ini? Masa sederetan ini yang bau enggak ada yang ngaku? Kalau kentut keluar mungkin malu ya. Kentut keluar. Ah ya, itu enggak kentut kan itu? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan pada diri seorang hamba itu kebaikan, maka Allah wujudkan dengan dia memaham dia, dengan Allah fahamkan dirinya dalam permasalahan-permasalahan agamanya. Sehingga jalan meniti sebagai seorang yang alim yang mengerti itu demikian tertantang dan butuh adanya pengorbanan. Sebagaimana sebagian salaf menyebutkan, wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi. Kaman yakhdu'a kaman yakhdu bil husna'a yasbir 'alal bazli. Barang siapa yang bersabar dengan sungguh-sungguh untuk dirinya mempelajari al-ilm, maka dia akan berhasil dengan dia mendapatkannya. Sebagaimana seorang yang hendak menghibah, melamar seorang wanita yang cantik, tentu yasbir alal bazri, dia bersabar untuk berkorban. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Minimalnya kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengerti tentang al-halal wal-haram. Mengerti tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan minal wujub wal-manhiyat wal-muharramat. Dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu seluruhnya seorang muslim diwajibkan untuk kemudian mengamalkan dan mempraktikannya. Dan pada bab yang selanjutnya akan disebutkan tentang akhlak, dari akhlak-akhlak seorang rawi, seorang talibul ilm. Kita bacakan kelanjutannya. Beliau menyebutkan satu sanad sampai dengan perkataan Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Al-Faryabi menyebutkan, qala Sufyan al-Thawri yawman, berkata Sufyan al-Thawri pada satu hari, wa qad ijtama'a an-nasu 'alayh, dalam keadaan manusia berkumpul kepadanya. Faqala li, maka Sufyan al-Thawri mengatakan kepada saya, yaitu Faryabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, tara ha'ulai ma aktsaruhum, engkau melihat mereka betapa banyaknya. Namun sulusun yamutun, sepertiga di antara mereka akan wafat sehingga belum sempat mendakwahkan ilmunya. Wa sulusun yatrukuna alladhi tasma'una, sementara sepertiga yang lainnya meninggalkan apa yang mereka dengarkan. Wa minas sulusil akhar ma aqallu man yanjub, adapun sepertiga yang lainnya sedikit di antara mereka yang bisa matang menjadi sosok yang alim. padahal jumlah mereka demikian banyak. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanadnya dari Israel. Beliau menyebutkan kathura man yatlubul haditha fi zamanil a'mash. Kata Israel rahimahullah, betapa banyak mereka para penimba ilmu hadis yang mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman al-Imam al-A'mash rahimahullahu taala. Sehingga himmah semangat manusia pada zaman beliau rahimahullah, demikian pula zaman-zaman yang sebelumnya, demikian besar antusias mereka mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu, maka ada seseorang yang mengatakan kepada beliau rahimahullah, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, kunyah dari al-Imamul A'mash, ma tara ma aktsaruhum, tidakkah engkau melihat jumlah mereka yang demikian banyak ini yang berkumpul mencari hadis? Qala, maka beliau rahimahullah menyatakan, la tanzuru ila kasratihim, jangan kalian melihat kepada jumlah mereka yang banyak. Sulusuhum yamutun, sepertiga di antara mereka akan wafat, sehingga akan hilang pula ilmu yang dimilikinya. Wa sulusuhum yalhaquna al-a'mal, sepertiga di antara mereka lebih memilih untuk kemudian menjalankan beberapa amalan. Wa sulusuhum min kulli mi'atin yafluh wahid, ada pun sepertiga yang lainnya dari 100 orang yang berhasil hanya satu saja. Dari setara 100 orang yang mempelajari hadis, yang bisa keluar menjadi sosok seorang muhaddis hanya satu orang saja. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini keadaan para salafun salih yang dilihat dari sisi semangat mereka demikian tinggi mempelajari ilmu ad-din. Demikian pula sebab dari sebab-sebab yang dengannya mereka bisa untuk kemudian mendapatkan al-ilm demikian mudah. Banyak mereka para imatul Islam yang bisa mereka datangi. Bahkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam masih basah, karena zaman tersebut adalah zaman riwayah, zaman seseorang meriwayatkan hadis. Ini keadaan yang seperti ini saja, sedikit di antara mereka yang keluar menjadi seorang yang muhaddis sebagai ahli hadis. Ini menunjukkan sosok muhaddis adalah sosok yang demikian langka. Bila mana pada zaman salafun salih demikian, apalagi pada zaman kita saat ini. Dengan jumlah populasi manusia yang demikian banyak, yang diketahui bahwasanya seseorang itu memiliki hadis, memiliki al-ilm, memiliki fiqih, itu bisa dihitung. Kebanyakan di antara mereka adalah seorang yang tidak mumpuni di dalam ilmunya. Ini menunjukkan tentang afdhaliyatul ulama, keutamaan mereka para ulama, yang dari jumlah mereka yang sedikit tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka barokah yang demikian besar. Nabi alaihi salatu wasallam mengibaratkan seperti halnya al-qamar, bulan purnama yang dengan terangnya menyinari manusia yang berada di bawahnya, mengalahkan bintang-bintang yang berada di sekitarnya dari sisi cahayanya. Fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang abid, yang ahli ibadah, adalah seperti halnya perbedaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Terang lebih keterangan Al-Qamar, bulan, dibandingkan bintang-bintang tersebut. Kita bacakan bab yang setelahnya. Barakat al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, bab al-qawlu fil asanidil aliyah. Bab mengatakan tentang sanad-sanad yang tinggi. Sanad-sanad yang tinggi. Sehingga termasuk dari kebiasaan mereka para ulama salafuna salih, dijumpai pada diri-diri mereka antusias yang demikian besar bila mereka berhasil mendapatkan satu riwayat dengan sanad yang tinggi. Artinya jarak antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demikian sedikit. Demikian sedikit. Sehingga mereka rela untuk kemudian menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh, demi mendapatkan sanad yang tinggi tersebut. Mereka tidak rela mendengarkan ada seorang rawi yang dia memiliki sanad sampai dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mendengarkan riwayat dari seorang rawi tersebut melalui orang lain. Ini mereka mereka menginginkan untuk kemudian bisa mendatangi seorang rawi tersebut dan mendengarkan langsung darinya. Ini himmah yang aliyah, yang tinggi, yang dimiliki oleh mereka para salafun salih untuk memiliki kedekatan sanad riwayat sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdapat beberapa asar dari mereka para salafun salih yang menghasung seorang untuk kemudian memiliki sanad yang tinggi. Di antaranya adalah Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullah, beliau mengatakan qurbul isnadi qurbatun minallah. Dekatnya sanad sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dekatnya dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia semakin afdal. Safar yang dia tempuh, perjalanan yang dia tempuh, dan berbagai macam rintangan yang dia hadapi dalam safar tersebut seluruhnya terhitung pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga mereka para ulama menjadikan safar-safar mereka sebagai satu ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullah juga mengatakan talabul isnadil 'ali sunnatun 'amman salaf. Mencari sanad yang tinggi termasuk dari sunnahnya para salafun salih. Sehingga langsung duduk bersimpuh di hadapan mereka para ulama dan menghadiri majlis-majlis mereka secara langsung, ini termasuk upaya seseorang untuk kemudian mendapatkan sanad yang tinggi, mengambil ilmu itu langsung dari sumbernya. Sehingga yang demikian dipuji oleh mereka para al-ulama. Dan sebagai dalil bahwasanya mencari sanad yang tinggi termasuk dari satu keutamaan, terdapat beberapa riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau safar mendatangi Jabir ibn Abdullah Afan. Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis yang beliau dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tatkala mendengarkan Uqbah bin Amir menyampaikan hadis tersebut, beliau rihlah menuju ke daerahnya Amir bin Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu demi mendengarkan hadis ini langsung dari beliau. tidak melalui perantara. Ini lihat semangatnya Abu Ayyub Al-Ansari dalam mencari sanad yang tinggi. Demikian pula Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau rihlah selama sebulan mendatangi Abdullah bin Unais demi mendengarkan hadis yang didengarkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi alaihi salatu wassalam, sementara Jabir tidak mendengarnya. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, kunna nasma'u haditha an ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Basrah, fala narda hatta narkaba ila al Madinah. Dahulu kami mendengarkan hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita yang mendengarkan hadis itu berada di Basrah, maka kita tidak ridha hingga kita berangkat safar menuju ke kota Madinah. Mendengarkan hadis itu secara langsung dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, tidak melalui perantara yang lain. Ini maksud dari sanad yang ali, yang tinggi. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Idza 'azama Allah Ta'ala limri'in 'ala sima'il hadis wa hadarathu niyyatun fil ishtighali bihi." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang memiliki tekad untuk mendengarkan hadis, apabila Allah memberikan pada diri seorang hamba untuk memiliki niatan yang besar di dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadarathu niyyah fil ishtighali bihi, demikian pula di dalam niatnya terbetik keinginan untuk tersibukkan dengan hadis bukan dengan yang lainnya, maka selayaknya, kata beliau rahimahullah, ay qaddim al mas'alata lillahi ay yuwaffiqahu fihi. Ini belum rahimahullah taala mengajarkan kepada seorang yang memiliki tekad yang besar untuk mempelajari hadis dan niatan untuk menyibukkan dirinya dengan hadis, yang pertama yang beliau nasihatkan adalah ay qaddim al mas'alata lillahi ay yuwaffiqahu fihi. Dia menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik padanya. Karena hati seorang hamba berada di antara dua jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kullu bani Adam inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati Ibn Adam berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman Azza wa Jal, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala membolak-balikkan hati seorang hamba sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia minta dan sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepadanya. وَيُعِينَهُ عَلَيْهِ, dan demikian pula dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas hal tersebut, sehingga dia meminta bantuan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya, menolongnya, memberikan kemudahan padanya. Kemudian setelah itu, ثُمَّ يُبَادِرُ إِلَى السِّمَاعِ, kemudian setelahnya dia bersegera untuk mendengarkan hadis, jangan menunda. Karena itu adalah termasuk dari amalan yang besar, termasuk dari al-khair, kebaikan. Dan dalam perkara kebaikan, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan seorang muslim bukan dengan lafaz if'alu atau i'malu, lakukanlah, kerjakanlah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan konteks perintah fastabiqu. Berlomba-lombalah kalian di dalam mengamalkan al-khairat, kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga seorang berkeinginan untuk paling depan, seorang berkeinginan untuk kemudian paling mumpuni, seorang berkeinginan untuk kemudian paling pintar dan paling banyak amalannya, itu seluruhnya adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayan wa yahrisu wa yahrisu ala dhalika min ghairi tawaqqufin wala ta'khir. Dan dia bersemangat untuk mempelajarinya tanpa ada keraguan dan niatan untuk mengurungkannya. Dia punya tekad terus melanjutkan apa yang menjadi keinginannya tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang di dalam hatinya tersebut Allah Subhanahu wa taala menanamkan keinginan yang besar untuk mempelajari hadis, mempelajari al-ilm. Yang beliau sebutkan aset pertama adalah senantiasa meminta taufik dan bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja yang menimpa kepada engkau berupa kebaikan, maka datangnya dari siapa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun yang menimpa dirimu dari perkara kejelekan, datangnya darimu. Datangnya dari sisimu. Untuk kemudian seorang mengevaluasi amalan-amalannya dan perbuatan-perbuatannya, untuk kemudian dia senantiasa muhasabah, mengintrospeksi amalan-amalan dan perbuatannya tersebut. Kalau semisal ada kesalahannya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mu'minul qawiy khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang dha'if, yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing dari keduanya ada kebaikannya. Sebagian di antara mereka para ulama memaknakan makna al-qawi di sini adalah qawiyul iman, kuat imannya. Sebagian memaknakan qawi di sini adalah qawiyul jasad, kuat jasadnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan agar seorang muslim itu memiliki hobi melempar. Ala innal quwwata ramyu. Sesungguhnya yang namanya kekuatan tersebut adalah dengan melempar, dengan memanah dan yang semisalnya. Ini seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang dhaif. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa fi kullin khair, pada masing-masing dari mereka seluruhnya ada kebaikan, baik yang lemahnya ataukah yang kuatnya. Tadi tidak disebutkan terjadi khilaf antara mereka para ulama tentang makna al-qawi wa dhaif. Sebagian menyebutkan berhubungan dengan al-iman. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini syahidnya. Maka bersemangatlah untuk kamu melakukan apa saja yang bermanfaat untuk dirimu, dan wasta'in billah, meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan jangan kamu berputus asa. (Tuh) Sehingga seorang dianjurkan untuk kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal. Kemudian bertawakal. Sehingga makna tawakal adalah disertai dengan usaha, disertai dengan amalan. Dan ini syahid yang Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sebutkan di dalam muqaddimah yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya hendaklah seorang talibul hadis tatkala di dalam hatinya dia rasakan tekad dan keinginan untuk menyibukkan dirinya dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, agar senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kemudian pada nomor yang ke-98, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Mus'ab ibn Sa'ad rahimahullah dari ayahnya. Beliau mengatakan wala a'lamuhu illa zakarahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tidaklah saya mengetahui melainkan beliau menyebutkan satu riwayat dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda inna tu'data fi kulli syai'in 'amalil akhirah. Sesungguhnya at-tu'dah, at-tu'dah maknanya adalah at-ta'anni. Tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, dan disebutkan di dalam tahqiq hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sesungguhnya sifat ta'anni, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru melakukan segala sesuatu adalah kebaikan. Illa fi amalil akhirah, kecuali pada satu amalan, yaitu amalan yang berhubungan dengan akhirat. Seorang diperintahkan untuk bersegera, seorang diperintahkan untuk tidak menunda, diperintahkan untuk kemudian bersegera mengamalkannya dan tidak menunda. Adapun dalam segala sesuatu, maka dianjurkan seorang untuk kemudian memiliki sifat al-hilm, ketenangan, tidak terburu-buru, di dalam berucap, di dalam berbuat. Ini seorang yang tenang dari sisi bawaannya akan mendapatkan kemuliaan dan termasuk akhlak yang terpuji. Kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Al-Ashaj dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, sesungguhnya pada dirimu tersebut ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifatul hilm, yang kedua adalah sifatul ana'ah, yaitu ta'anni, tidak tergesa-gesa. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam jadikannya sebagai pemimpin kaumnya. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan wa ya'midu ila asnad syuyukh Misri. Yang hendaklah dilakukan oleh seorang penimba ilmu adalah yang pertama kalinya dia termotivasi untuk mendatangi dan mengambil sanad-sanad syekh-syekh yang ada di negerinya. Dia mendatangi para masyayikh yang ada di daerahnya dan mengambil sanad-sanad mereka, menimba ilmu di hadapan mereka. Wa aqdamuhum sima'a, dan seharusnya para masyayikh yang ada di negerinya adalah mereka orang-orang yang pertama kali atau yang didahulukan oleh dirinya untuk mereka dengarkan riwayatnya, didengarkan hadisnya. Fayudimul ikhtilafu ilaih, sehingga dia terus menerus mengupayakan silih berganti mendatanginya, mendatangi majlisnya. Wayuwasilul uqufu alaih, dan terus menerus untuk kemudian berdiam di sisinya, mendengarkan ilmu dan mengambil ilmu darinya. Ini yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan. Setelah dia meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dia lakukan adalah mempelajari ilmu di hadapan mereka, para masyayikh yang ada di negerinya. Wa madzahibun nas takhtalifu fi dzalik. Dan ini pula sehingga sayang dinasihatkan oleh mereka para asatidzah kita, yang mereka menganjurkan agar seorang thalibul ilm untuk mempelajari dan memperdalam ilmunya di negerinya, terkhusus mempelajari ilmu lugha, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu dasar ketika dia keluar negeri, maka menyempurnakan ilmunya, mempelajari al-ilm. Itu lebih memudahkan dirinya untuk kemudian semakin matang dan bisa mempelajari dan menyerap ilmu-ilmu tersebut. Wa madzahibun nas takhtalifu fi dzalik, dan mazhab-mazhabnya mereka manusia berselisih dalam hal tersebut. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِسِمَاعِ الْحَدِيثِ نَازِلًا مَعَ وُجُودِ مَنْ يَرْوِيهِ عَالِيًا. Di antara mereka ada yang mencukupkan untuk mendengarkan hadis secara nazil melalui orang lain, padahal yang meriwayatkan hadis ini hidup namun di tempat yang jauh, bukan di daerahnya. مَعَ وُجُودِ مَنْ يَرْوِيهِ عَالِيًا, dalam keadaan ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang tinggi, namun dia tinggalkan. Dia lebih memilih untuk kemudian mencukupkan mendengarkan hadis dari orang lain. Wa minhum man lam yaqtani' bidzalik. Di antara mereka ada yang tidak mencukupkan hal tersebut. Ada yang tidak puas untuk kemudian mengambil hadis itu secara nazil. Wa la yaqtasir 'ala an-nuzuli wa huwa yajidul 'ulu. Dan tidak mencukupkan untuk menerima hadis yang nazil sementara dia mendapatkan sanad hadis yang ali, sehingga mereka safar, meninggalkan negerinya, mendatangi seorang yang memiliki sanad yang ali tersebut. Dan nantinya secara kesimpulan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang beliau sebutkan pada dua bab yang berbeda. Bab yang pertama yang menjelaskan beberapa riwayat yang datang dari mereka para salafun salih, ternyata ada pula di antara mereka para salaf yang mengambil hadis itu secara nazil melalui orang lain, sementara ada seorang yang memiliki sanad yang ali yang tinggi tersebut. Ada pula di antara mereka para salafun salih yang tidak demikian, mengambil sanad yang ali dan meninggalkan sanad yang nazil, sehingga masing-masingnya terdapat sandarannya dari yang diamalkan oleh mereka para salafun salih. Sehingga selesai menjelaskan tentang al-ulu wal nazil, baru setelahnya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh mereka para perawi hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.